واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ya baiklah kita lanjutkan pembahasan kita tentang mustalahul hadis masih dalam beberapa istilah yang harus kita ketahui di dalam pembahasan mustalahul hadis sebelum kita masuk ke dalam bab-bab yang sangat penting. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang istilah al-hadis, al-khabar, dan kemudian ada al-asar. Dengan pengertian dan spesifikasi masing-masing sudah kita bahas kemarin bahwa pada intinya bahwa semuanya itu hampir sama dan semuanya bisa digunakan, hanya saja ada yang memiliki pengertian secara umum luas dan ada juga bisa dipakai dalam arti khusus. Ya, baiklah. Di dalam ilmu hadis juga ketika kita membicarakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita tidak bisa terlepas dari orang-orang yang menghubungkan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak lepas dari orang-orang yang al-muhbir, orang-orang yang menceritakan hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mulai dari generasi awal, kemudian generasi berikutnya, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan seterusnya ke bawah sampai kemudian hadis itu terbukukan di dalam kitab-kitab para muharrij, para ulama-ulama hadis. Ada beberapa istilah lain bahwa ketika kita berbicara tentang hadis maka kita tidak bisa terlepas dari pembicaraan apa yang disebut dengan istilah al-isnad atau apa yang disebut juga dengan istilah sanad. Al-isnad maupun sanad itu memang mempunyai arti asal adalah penyandaran atau al-mu'tamad, sesuatu yang menjadi sandaran. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada definisi, lewat sanad inilah jadi orang-orang yang ada di dalam hadis tadi yang mempelajari meriwayatkan hadis itu secara turun temurun dari guru ke murid dan seterusnya sampai kemudian terbukukan lalu terbentuklah kemudian sebuah garis mata rantai antara guru dan murid tadi yang kemudian di dalam ilmu hadis ini dirumuskan sebagai sanad, dinamakan sebagai sanad atau isnad. Kenapa? Karena kepada merekalah al-mukbir, orang-orang yang menyampaikan ini kemudian menjadi landasan bersandar hadis itu. Apakah kemudian hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang sahih atau adalah hadis yang dhaif? Yani tergantung kepada sanad ini. Sehingga di dalam ilmu hadis disebutkan bahwa isnad maupun sanad ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu disebut dengan istilah silsilatul rijali al-muwassilatul matn. Silsilah mata rantai atau urut-urutan orang-orang yang menyambungkan kepada matan. Matan itu adalah isi hadis. Jadi orang-orang yang urutan orang, mata rantai orang, ya, atau biasa juga diartikan dengan istilah rentetan, orang-orang yang menghubungkan kita kepada sabda Nabi tadi, atau perbuatan Nabi, atau takrir, ataupun sifat Nabi. Matan, kalau dalam istilah itu disebut dengan istilah isi hadis. Ya. Isi hadis itu yang disebut matan. Jadi kisah atau cerita yang, kalau kita kembali kepada isi hadis kemarin, jadi cerita itu apa? Ya. Apa isinya cerita tadi? Maka cerita tentang Nabi itulah yang disebut matan. Maka untuk mencapai matan ini, dia adalah ibarat sesuatu yang jauh di sana. Maka untuk mencapai itu, maka kita perlu kepada penghubung. Nah, maka sanad inilah yang menghubungkan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kalau kita bisa gambarkan bahwa ibarat hapus dulu tiap hari masa dosen yang ngapus. Nah, jadi saya sering mengumpamakan bahwa sanad itu adalah tangga. Sanad itu adalah tangga yang kita pakai, yang bisa menghubungkan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang akan kita capai itu tergantung kepada tangganya. Sampai atau tidak kita kepada apa yang dikatakan tadi, itu tergantung kepada tangga tersebut. Jadi makanya disebutkan tadi mata rantai. Nah, kalau kita lihat bahwa di dalam hati itu ada as-sahaba, kemudian ada as-sahab, kemudian ada as-sahabita, dan kerja kalau, ya. Nah, ini Nabi, apa yang diceritakan tentang Nabi, apakah beliau disebut cerita disebut tentang sabda beliau atau perbuatan beliau? Nah, tentu saja yang menyaksikan pertama kali adalah saat sahabat. Maka para sahabat ini merekam apa yang dilakukan oleh Nabi semasa hidup dia. Apakah beliau itu bersabda, berbuat, atau yang lain-lain seperti yang sudah kita bahas. Ada yang merekamnya dalam bentuk hafalan, ada yang merekamnya dalam bentuk cerita. Nah, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kematian kaum sahabat semasa Nabi semuanya merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu saja umat kehilangan. Maka yang sebagai pengganti yang tahu apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sahabat. Maka kalau kita urutkan Nabi dan sahabat. Selanjutnya setelah beliau ditinggal, maka syuhada, para saksi yang saksi pelaku sejarah pada masa itu, dialah yang akan menjadi tujuan umat generasi berikut. Maka adalah yang kemudian generasi berikutnya disebut sebagai tabi'in. Maka tabi'in ini belajar ke sahabat. Maka sahabat kemudian menyampaikan kepada tabi'in. Selanjutnya kemudian kepada tabi'in, tabi'in. Selanjutnya ke bawah sampai kemudian tertulis dalam bentuk kitab. Nah, dari yang demikian ini, ya, kalau kita buat seperti ini, dan terus yang ke bawah, ini berbentuk sebuah mata rantai. Sebuah mata rantai yang selalu berhubungan. Nah, maka Ini yang kemudian yang disebut dengan istilah sanad tadi. Kalau kita kembalikan kepada makna bahasa, maka inilah yang kemudian menjadi sandaran. Apakah yang berita tentang ini benar, itu tergantung kepada orang-orang yang ada di sini. Ketika kemudian memang orang-orang yang ada di sini itu benar semua menceritakan, kalau yang sahabat tidak perlu kita ragukan. Ya. Tapi tabi'in ke bawah, itu masih perlu ditabayuni. Benar atau tidak? Nah, sandaran kita di dalam mengatakan bahwa ini berita yang benar, itu adalah di orang-orang yang ada. Maka rantai yang demikian ini, dari Nabi ke sahabat-sahabat, tabi'in, dan seterusnya, ini yang disebut kemudian dengan nama sanad. Ada pun masing-masing yang ada di dalam masing-masing pribadi ini, atau yang ada di sini, ini yang disebut rawi, atau bahasanya pada saat ini adalah yang disebut al-muqdim. Orang-orang yang memberitakan, orang-orang yang menyampaikan. Maka kalau boleh saya katakan, seperti ini. Ini ada anak-anak sahabat yang menghubungkan kita ke Nabi Muhammad SAW. Ada anak tangga pada induknya, maka indukan ini yang kita sebut sebagai sebuah tangga. Ya. Kalau hanya ada baku dua begini lurus tangga tidak. Ya, bukan tangga, kamu akan bilang ini bambu dua. Ya. Atau kemudian ada kayu potongan kecil-kecil ditutup begini, tapi tidak dipasang di bambu. Kita juga tidak akan mengatakan itu tangga. Paling bilang ini kayu bakar. Tapi ketika kemudian kayu-kayu saya dipasang di bambu dua, lalu terbentuk tangga. Ya. Nah, maka sadar demikian. Ketika terpasang seperti ini disebut sanad, maka di dalam sanad itu terdiri dari rawi-rawi yang di mana rawi tadi tak bertugas menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Pantaran ini yang menghubungkan. Sehingga dibahas nanti di dalam ilmu hadis, apakah ini betul-betul seperti ini? Apakah ini betul-betul ini? Dibahas dalam bentuk tabayyun. Ketika ketemu, kapan ketemunya? Benar enggak dia menerima hadis dari dia? Ya, itu bentuk tabayyun kita terhadap berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka otomatis ketika kita lihat tangga di dalam tangganya bangun-bangun, ya, kita berani naik tangga. Tapi kalau kemudian kita lihat bahwa ternyata di tengah tangga itu ada anaknya yang hilang, kita akan tak berani menggunakan tangga itu karena anda naik ke sini, mulai ke sini akan ke sini. Coba berangkat ke situ, kepleset jatuh. Ya, maka anda akan nadimin, menyesal kemudian hari ada di rumah sakit patah kaki. Ya. Karena menggunakan tangga yang rusak. Jadi yang kita awasin. Nah, maka inilah yang tidak dibahas, maka itulah yang digambarkan sana tadi. Maka orang-orang inilah yang menceritakan kepada kita sahabat yang menyaksikan sebagai pelaku sejarah di masa Nabi mereka merekam. Selanjutnya mereka cerita kepada tabi'in. Tabi'in cerita berikut terusnya sampai kemudian hadis-hadis tadi dibukukan di dalam sebuah kitab. Maka itulah yang disebut kemudian dengan nama sanad ataupun isnad. Ya, walaupun khusus untuk kata isnad ini terkadang juga digunakan oleh para ulama dengan arti lain. Kalau dikatakan isnadkan hadis ini, itu maksudnya hubungkan dengan sumber aslinya, kadang begitu. Tapi itu jarang digunakan. Sehingga antara kata isnad dan sanad itu para ulama hadis mengartikan syai'un wahidun, itu adalah suatu yang sah, yang sama, tidak bisa dibedakan di penggunaan kata sanad maupun isnad. Nah, kemudian tadi yang kedua, istilah yang berikutnya seperti tadi ada istilah sanad, kemudian ada di dalam hadis tadi ada rawi, saya sebutkan tadi rawi itu al-mukhbir, mereka yang menceritakan, mereka yang membawa kabar, mereka al-munabbih, mereka yang memberitakan. Maka rawi-rawi yang memberitakan itulah nanti yang menjadi landasan apakah kabar anin nabi tadi itu betul-betul khabarun shadiqun atau bukan. Nah, tergantung kepada mereka-mereka yang menceritakan itu. Karena itulah mereka yang tergabung di dalam kisah tadi, yang menceritakan dari mulut ke mulut atau dari tulisan ke tulisan, dari guru ke murid dan seterusnya. Nah, itulah yang mereka kemudian dinamakan sebagai sanad. Kemudian isi cerita tadi tentang nabi, apakah yang berbentuk perbuatan maupun yang berbentuk ucapan dan lain-lain yang sudah kita bahas kemarin, itulah yang kemudian disebut al-matlu, yang disebut dengan istilah matan. Dalam ilmu hadis itu jadi matan. Jadi kalau disebut matan berarti isi cerita, ya, isi cerita tentang nabi. Tinggal melihat ceritanya apa, ceritanya berhubungan dengan perbuatan atau berhubungan dengan ucapan atau berhubungan dengan sifat atau berhubungan dengan takrir, ya. Atau mungkin di dalam kisah itu semuanya ada, baik itu ucapan maupun perbuatan terjadi. Ya, kemudian selanjutnya ada lagi istilah yang disebut dengan istilah musnad. Istilah al-musnad. Nah, musnad ini dari kata sanad tadi, penyandar, menyandarkan sesuatu secara lugah. Namun kata musnad ini di dalam ilmu hadis digunakan untuk tiga pengertian istilah musnad. Pertama, musnad dengan dipatahkan nunnya itu digunakan untuk sebagai nama kitab, menjadi judul kitab hadis. Jadi seperti musnad. Jadi mungkin pernah dengar musnad Imam Ahmad bin Hanbal, itu judul kitab. Musnad Ahmad. Jadi digunakan kata musnad ini untuk nama kitab. Namun nama kitab yang bagaimana yang disebut musnad itu adalah kitab yang sistematika penyusunannya itu berdasarkan nama-nama narasumbernya. Narasumber utama. Siapa narasumber utamanya? Hadis itu adalah sahabat. Sahabat itulah yang menjadi narasumber utama bagi sebuah hadis. Maka kitab musnad itu adalah kitab yang disusun oleh si penulis berdasarkan nama-nama sahabat. Sehingga di dalam kitab musnad kita tidak akan menemukan umpamanya kitabus shalah, kitabul jihad, kitabul iman. Tidak akan menemukan yang demikian itu. Tapi yang ada di dalam kitab musnad itu nanti disebut musnad Abi Bakrin, musnad Umar, musnad Utsman, musnad Abi Hurairah, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan judul itu bahwa sesudah itu semua hadis yang di bawahnya tertulis itu, kalau disebut musnad Abi Bakar berarti semua hadis itu sumbernya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai selesai ke musnad yang berikutnya. Hanya Abu Bakar, lalu disebutkan berikutnya musnad Umar bin Khattab, berarti selesai hadisnya Umar bin hadisnya Abu Bakar dilanjut kepada hadisnya Umar dan seterusnya. Jadi menggunakan kitab musnad, jangan cari di sana kitab musalah. Cari sampai subuh enggak ketemu gitu. Kalau memang enggak ditulis untuk seperti itu. Jadi penulisnya seperti Imam Ahmad menggunakan sistematika, babnya itu diurutkan menurut narasumbernya yaitu sahabat. Itu. Yang pertama pengertian kata musnad. Kemudian pengertian yang kedua, kata musnad ini digunakan untuk hadis yang sanadnya sudah bersambung. Pengertian kedua adalah dikatakan al-hadisul marfu al-muttasilu sanadan. Hadis marfu itu hadis yang sudah ditandarkan kepada Nabi, artinya Nabi berbuat, Nabi bersabda dan sebagainya demikian. Al-muttasilu sanadan, yang sanadnya tadi bersambung, dijamin antar satu generasi dengan generasinya ketemu, guru dengan murid ketemu, itu dikatakan muttasil, sanad bersambung. Jadi karena itu dalam ilmu hadis yang dikatakan sanad yang muttasil, sanad yang bersambung, bahwa masing-masing rawi, masing-masing orang yang menyampaikan itu harus betul-betul ketemu dengan orang yang menjadi narasumbernya. Ya. Jadi kalau dia seorang tabi'in mengatakan meriwayatkan dari fulan sahabat, harus dilihat betul apakah betul-betul dia ketemu itu. Itu seterusnya. Nah, sehingga dengan kita yakin bahwa dia ketemu dengan biodata biografi yang ada, maka kita kemudian katakan sanad itu mustasil kepada Nabi. Nah, sanad yang demikian ini hadis yang disandarkan kepada Nabi lalu kemudian sanadnya bersambung, itu dikatakan al-haditsul musnad. Katakan hadis musnad. Kemudian, maka yang ketiga kata musnad ini juga digunakan dalam arti yang sama terhadap dengan kata sanad. Jadi, kadang juga sanad itu disebut dengan nama musnad. Nah, kalau menggunakan kata musnad dengan arti sanad, itu berarti diambil dari masdarnya, yaitu yang disebut dengan istilah masdar mimi. Ya, masdar mim, sebuah masdar yang diawali dengan huruf mim. Mim, masdar mimi. Jadi kalau katakan musnad, lalu kemudian pengertiannya itu adalah sanad, berarti itu mempunyai arti masdar mimi. Nah, itu kata musnad. Kemudian istilah yang ketiga, tulisannya sama, bacaannya berbeda. Yang satu nunnya dipatahkan, yang satu nunnya dikasrahkan. Yaitu yang disebut al-musnid. Yang disebut al-musnid. Nah, al-musnid dengan dipatahkan, dikasrahkan nunnya ini, itu memiliki arti yang berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu mempunyai tiga arti, kalau al-musnid ini itu lebih ditujukan kepada orang. Jadi orang yang memiliki, yang sudah meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya, dia mengumpulkan hadis itu di dalam kitab yang disebut kemudian kitab hadis. Namun kemudian kitab itu disusun, dilengkapi dengan sanad dan rawinya. Namun yang bersangkutan, si musnid ini, dia tidak tahu apakah hadis yang dia catat dan tulis di situ adalah hadis yang sahih atau dhaif. Nah, itu yang disebut sebagai al-musnid. Ya. Jadi ada orang di musnid, orang yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya, baik dia punya ilmu tentang hadis itu ataupun tidak, kecuali hanya semata-mata meriwayatkan, dia baru dinamakan musnid. Dengan kata lain, saya menyimpulkan bahwa musnid itu adalah tingkat pemula di dalam tingkatan ulama hadis. Jadi orang ini hanya semata-mata mengumpulkan hadis itu lengkap dengan sanadnya. Dia meriwayatkan hadis itu lengkap dengan sanadnya. Maka India ini disebut musnid. Hanya nanti bedanya dengan muharrij. Kalau muharrij, dia harus mencatat hadis itu dalam bentuk kitab. Kalau musnid tidak. Bisa ia tulis hadis yang dia riwayatkan tadi, bisa juga cukup dengan hafalan. Yang penting dia meriwayatkan hadis itu lengkap dengan sanadnya. Tidak peduli apakah hadis yang diriwayatkan itu bersambung sanadnya atau tidak, atau dengan kata lain, apakah hadis yang dia riwayatkan itu sahih atau tidak, itu tidak diurus oleh si musnid. Baik dia tahu atau tidak, itu pokoknya dia hanya meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Kemudian, kalau si al-musnid ini meningkatkan ilmunya, dia kemudian belajar tentang mustalah hadis. Dia kemudian belajar tentang kaifiat cara penelitian hadis. Maka gelarnya akan meningkat. Dia disebut kemudian dengan nama al-muhaddits. Jadi terendah itu musnid, baru kemudian disebut al-muhaddits. Nah, maka al-muhaddits itu disebutkan orang yang yastaghilu bi ilmil hadis riwayatan wa dirayatan. Orang yang berkecimpung di dalam ilmu hadis, baik ia ilmu hadis tentang riwayat atau dirayat, yakni hadis tentang periwayatan hadis dan cara menelitinya, sedangkan dirayat tentang apakah hadis itu betul dari Nabi atau bukan. Lalu melakukan penelitian terhadap banyak rawi, yaitu dan kondisi rawi tersebut, maka orang ini disebut al-muhaddits. Jadi kata lain, ketika orang itu belajar tentang ilmu hadis, lalu kemudian dia mempraktekkan ilmunya, melakukan penelitian kepada rawi-rawi hadis, lalu kemudian menyebutkan perihal rawi-rawi hadis tersebut, maka orang itu disebut al-muhaddits. Ya. Jadi di samping dia sudah meriwayatkan hadis dengan sanadnya, lalu kemudian dia tingkatkan dirinya, maka ia kemudian menjadi meraih gelar ilmu yang berikutnya, yaitu dengan tingkatan al-muhaddits. Kemudian sesudah itu, tingkatan yang ketiga di dalam ilmu hadis, ya ini ada yang disebut dengan istilah al-hafiz. Ya, al-hafiz. Nah, al-hafiz secara tingkatan dia lebih tinggi derajatnya daripada al-muhaddits. Karena itu syarat bagi seorang di samping memiliki ilmu seperti al-muhaddits tadi, dia banyak menghafal hadis, kemudian tahu sanad hadis tadi, dan mampu meneliti hadis sanad, maka dia muhaddits. Namun kemudian, kalau orang itu ingin meraih gelar al-hafidz, ya, menjadi seorang yang disebut al-hafidz di dalam ilmu hadis, maka di samping dia harus memiliki ilmu seperti al-muhaddits tadi, disyaratkan bahwa dia harus pula menghafal 100.000 hadis. Ya. Jadi yang disebut al-hafiz itu adalah orang yang hafizah mi'ata alfi hadisin, mampu menghafalkan 100.000 hadis matnan wa isnadan, baik sanad dan matannya. Ini yang disebut al-hafiz. Ya. Ini sudah tingkatan lumayan. Kalau sudah al-hafiz mampu menghafalkan hadis sampai dengan 100.000 hadis. Ya. Kemudian Ada tingkatan yang berikutnya, yaitu tingkatan yang disebut dengan istilah al-hujjah. Ya, tingkatan yang berikutnya di dalam ilmu hadis, dia disebut tingkatan al-hujjah. Walaupun di kitab itu tidak ada, saya sampaikan. Ya, tingkatan al-hujjah. Ya. Al-hujjah, jadi urutannya musnad, muhaddits, hafiz, kemudian tingkatan kelima adalah al-hujjah. Ya. Dan itu kalau dikatakan Syekh Al-Ghazali itu disebut hujjatul Islam, itu sebenarnya tidak benar. Ya. Berlebihan gelar itu karena Imam Al-Ghazali bukan hafidul hadis. Dia tidak menghafal banyak hadis. Buktinya kitab Ihya Ulumuddinnya itu isinya 373 hadis dan di situ 2/3 hadis dhaif dan palsu isinya. Ya. Itu dan dia menulis hadisnya tanpa mukharrij, berarti dia bukan hujjah. Nah, hujjah di dalam menurut kriteria ulama hadis itu harus melengkapi hafalan hadisnya. Kalau tadi hafiz 100.000, maka orang yang disebut al-hujjah di dalam hadis, ilmu hadis, dia harus mampu di samping ilmu-ilmu hadis yang lain tadi, harus meningkatkan hafalan hadisnya sampai kepada salasumi ati alfi hadisin, 300.000 hadis. Dia harus menghafalkan 300.000 hadis. Itu baru kemudian dikatakan al-hujjah. Ya. Ya. Jadi itu catatan saya untuk kitab Taisir, itu tidak lengkap tentang gelaran itu. Di sana al-hafid langsung kepada al-hakim. Ya. Di Taisir itu langsung kepada al-hakim tanpa melewati al-hujjah. Padahal sebelum al-hakim itu al-hujjah dulu, baru kemudian naik kepada tingkatan al-hakim. Ya. Al-Hakim di dalam tingkatan keulamaan, maka Al-Hakim ini adalah orang yang man ahata ilman bi jami'il ahadits. Ya. Orang yang sudah menguasai seluruh hadis yang ada. Artinya sudah hafal. Ya. Semua hadis yang beredar di tengah orang itu dia mampu hafalkan. Hatta la yafutuhu inna illal yasir. Ya, kecuali sedikit yang luput dari dia. Tentu saja sebagai manusia, ya tidak ada yang luput dari kesalahan. Pasti ada yang ketinggalan. Itulah yang disebut al-hakim. Jadi orang yang sudah menghafalkan. Di samping ilmu hadisnya tadi ada, tapi dia juga mampu menghafalkan semua hadis yang sudah beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kemudian saya tambahkan, ada satu tingkatan yang paling tinggi di dalam ilmu hadis, tingkatan keulamaan di dalam ilmu hadis, yang disebut dengan istilah Amirul Mukminin. Ya. Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Bukan Amirul Mukminin fil ummah, bukan. Tapi Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Orang yang demikian ini di samping ya. Di samping mampu menghafalkan hadis yang seperti tadi, tapi dia juga mampu mengerti tentang ya, penyakit-penyakit hadis ya. Dengan kekuatan hafalan yang dia miliki ya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal jumlah hadis yang sudah beredar, tapi dia juga tahu betul dan dalam penyakit-penyakit hadis itu, ini yang salah periwayatan, ini yang benar, ini mestinya begini, itu mestinya begini, dia tahu betul. Nah, siapa yang mampu melakukan itu, maka dia oleh para ulama disebut dengan istilah Amirul Mukminin fil hadis. Karena itu di dalam ilmu hadis tidak banyak yang diberi gelar Amirul Mukminin fil hadis. Di antaranya yang paling utama itu adalah ada Abu Zur'ah Ar-Razi. Mereka ini disebut Amirul Mukminin. Kemudian ada Abdurrahman Ibnu Mahdi. Juga disebut Amirul Mukminin. Kemudian ditingkan Mukharrij itu adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari digelari Amirul Mukminin fil hadis oleh para ulama-ulama Baghdad, ya. Ketika beliau mampu menjawab pertanyaan ulama Baghdad, yaitu mampu mengembalikan 100 hadis yang sudah dimaklubkan, yang sudah dikocar-kacir sanad dan matannya, lalu diteskan kepada beliau secara tiba-tiba, dan beliau mampu menjawab hadis itu sesudah dibacakan 100 hadis itu semuanya. Ya. Dibacakan dulu semuanya, baru kemudian beliau mengembalikan satu persatu. Ini begini simpulan, ini simpulan. 100 hadis itu dia kembalikan semula tanpa satu pun yang salah. Maka sejak itu Imam Bukhari diberi gelar istilah Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, mungkin kita bertanya, apa mungkin? Demikian. Ya. Sangat mungkin. Sangat mungkin, saya sudah sampaikan di hadapan kalian. Kita tidak perlu cerita, apalagi kalau kita berbicara masa periwayatan hadis. Kakek kita saja yang selokola zaman Belanda itu hafalannya luar biasa. Apalagi pada masa-masa itu. Yang memang Allah tentunya mempersiapkan generasi yang memiliki kemampuan yang seperti itu. Sehingga para ulama-ulama dahulu yang sudah saya sampaikan kaidah mereka kepada antum semua, bahwa kaidah mereka adalah al-ilmu fis-sudur la fis-sudur. Ilmu itu dihafal, bukan dicatat di buku. Jadi betul-betul ilmu mereka itu dibawa. Imam Bukhari ketika dia berguru kepada satu gurunya, lain meriwayatkan hadis, diberi kitab, banyak kitab disuruh, kamu udah, kamu bawa saja kitab itu, ya. Kamu pelajari isinya, bawa saja sana kitab hadis itu. Oleh Imam Bukhari dia minta waktu, saya izin bertamu 3 hari, diizinkan selama 3 hari 3 malam dia duduk membaca kitab itu, menghafalkan isi kitab itu, sudah, karena sudah hafal semua, maka kitab dia ditinggal, ilmunya diambil. Ya. Karena memang dia beri kecerdasan. Begitu seterusnya, ya, para ulama kita. Ada Imam Abu Zur Ar-Razi yang Amirul Mukminin Fil Hadis pertama. Beliau menjadi rujukan utama di dalam Mustalahul Hadis. Karena fatwa-fatwa beliau tentang ilmu hadis itu luar biasa. Dan kemudian beliau memang luar biasa hafalannya. Sampai Imam Ahmad yang berguru kepada beliau itu mengatakan, "Kasabtu alfa alfi hadisin an Abi Zur'ah Ar-Razi baina yadayil bab." Kata Imam Ahmad, "Saya mencatat hadis dari Abu Zur'ah Ar-Razi itu alfu alfi hadisin." Berapa itu? Alfu alfi. Ya. 1000 kali 1000. Berapa? 1 juta hadis. Saya catat itu kata Imam Ahmad, "Baina yadayil bab," itu hanya di depan pintu. Sambil beliau berdiri santai membacakan hadisnya kepada Imam Ahmad. Ya. Jadi Imam Ahmad mencatat di dalam kitab-kitab hadisnya, walaupun itu tidak semua dimuat di musnad oleh Imam Ahmad di situ, karena dipilih yang dimasukkan di sana, itu dia sebutkan, "Saya meriwayatkan dari beliau ini alfu alfi hadisin," sambil berdiri depan pintu dia imlakkan dari situ kepada Imam Ahmad. Nah, Imam Abu Zur Ar-Razi pernah ditanya oleh seorang muridnya tentang kecepatan ingatan dan hafalan beliau. Ya. Beliau kemudian menuturkan di depan muridnya, "Saya kalau lewat pasar itu telinga saya tutup. Ya. Ya. Kenapa saya tutup? Karena kata beliau, semua yang saya dengar itu terekam semua di ingatan. Ya, perkataan-perkataan yang saya dengar di pasar tadi itu melekat semua di ingatan saya. Enggak akan saya lupa." Itu tentang ketajaman hafalan beliau. Ya. Itu ditanya oleh muridnya demikian. Ya. Lalu kecepatan beliau bagaimana dalam membaca hadis? Kata beliau, kecepatan saya di dalam membaca hadis, 100 hadis yang saya baca lengkap dengan sanad itu sama dengan kalian selesai membaca Al-Fatihah. Dan itu tidak mustahil. Ya, tidak mustahil. Ya, mungkin kita mengatakan, mana mungkin? Kalau orang sekarang hanya bilang, wow. Tapi di dunia ini tidak mustahil. Ketika saya di Ummul Qura, saya sudah membuktikan. Hafiz Quran sekarang banyak yang seperti ini. Ya. Hafiz Quran yang mengikuti daurah di Ummul Qura, daurah tahfidzul Quran khusus dilakukan di belakang terowongan Masjidil Haram itu, satu hotel disewa. Itu daurah 2 bulan hafid 630 juz. 2 bulan cuma. Daurahnya asal 30 juz dalam waktu 2 bulan. Dibuktikan ketika sudah di sana, dan itu tergantung kepada mereka yang ininya, yang memang betul-betul sudah hafal betul, itu dibuktikan. Kita membaca Al-Fatihah tartil mulai dari basmalah sampai waladoli, dia mulai dari Al-Fatihah, selesai satu juz, kita selesai waladoli. Bayangkan, cepatnya mereka membaca dalam, kalau sudah hafal. Itu kita lomba, ayo kita buktikan. Kamu baca tartil, saya baca tahfidz saya. Sudah sama-sama berangkat. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim dengan tartil. Ya, satu ayat berhenti, satu ayat. Sama-sama waladolik. Selesai satu juz juga dia hafalkan. Nah, saya bayangkan, itu zaman sekarang. Maka tidak mustahil kalau Imam Abu Zur Ar-Razi di masa lalu seperti itu. Yang sekarang sudah banyak gangguan, tapi sekarang masih bisa seperti itu. Jadi memang ada orang yang diberi oleh Allah seperti itu. Ya. Kecerdasan-kecerdasan demikian. Ya. Tapi ada yang menarik. Nah, ada yang menarik. Kalau saya mempelajari dari ulama-ulama yang cerdas, biografinya, ya, biografi diantara Imam Bukhari, Imam Abu Zur, pokoknya yang cerdas-cerdas, luar biasa hafalannya dan sebagainya itu hasil buah perkawinan silang. Ya. Buah dari perkawinan silang. Tidak cowok dapat tetangganya, mitanan sama mitanan, enggak. Semuanya kalau lihat, bapak ibunya tidak satu suku, bahkan berbeda bangsa. Imam Bukhari, ayahnya orang Turki. Ibunya orang Kaiser Baizan, antar bangsa. Lahir Imam Bukhari, Imam Bukhari. Ayat Abu Zur'ah sudah demikian. Kalau kita lihat berbeda dari bangsanya pada masa itu. Bukan satu suku. Rata-rata. Dan cerdas-cerdas itu dari persilangan demikian. Maka jagalah keturunan. Ya. Makanya saya cerita depan kalian. Dari pengamalan saya membaca, saya bersumpah demi Allah dulu dan berdoa kepada Allah. Wallah, dan saya berdoa kepada Allah, saya tidak akan kawin dengan orang Bugis. Sampai kakak saya, keluarga di Sulawesi marah semua. Tidak. Ada apa? Kamu kok benci orang Bugis? Kamu sendiri orang Bugis? Tidak. Saya enggak buka rahasia. Pokoknya saya enggak mau. Saya minta kepada Allah, jangan temukan saya dengan orang Bugis. Walaupun saya orang Bugis. Ya, akhirnya ketemu dengan orang yang bukan Bugis, gitu aja. Ya, dan berdoa mudah-mudahan akhirnya bisa. Ya, kalau lah sudah seperti yang dulu, mudah-mudahan selanjutnya bermanfaat untuk umat, gitu aja. Ya. Dan mudah-mudahan. Ya. Ya, saya ini, tapi mohon doanya kalian. Saya lihat ya ini dari hasil yang sudah ada itu, saya tanya anak saya, kamu dalam menghafal, kalau kamu serius menghafal sampai berapa hari satu juz? Kata dia, saya sambil nggak serius pak, sebulan itu 3 juz. Nah lumayan berarti itu, ya sambil FB-an dengan kalian itu ya. Sampai saya tegur gurunya, Ustaz, itu Abi sering tuh di warnet, saya bilang. Saya sering pantau, saya bilang. Apa kata gurunya, biarin aja. Ya kok bisa? Yang penting subuh dia itu sudah setor hafalan. Gurunya, saya gak bisa apa-apa katanya. Karena saya tahu itu melanggar. Tapi pagi, subuh nomor satu nyetor hafalan. Yang lain belum, dia sudah ada di depan. Saya Ustaz nyetor hafalan. Ya mudah-mudahan, mohon doanya. Ya barangkali itu diantara hikmahnya seperti ini. Ya. Nah, jadi para ulama demikian kalau kita lihat. Ya, sampai pun juga. Makanya kalau kita baca biografi-biografi itu. Dan yang kedua, yang paling pokok, ya, perhatikan semua biografi ulama, saya ingin mengatakan di depan kalian, tidak ada yang membuat dia ulama karena bapaknya, semua ibunya yang membuat dia ulama. Itu yang harus dicatat. Ya. Saya belum pernah menemukan sejarah biografi ulama-ulama hadis itu yang membuat dia muhaddis atau ulama hadis tadi bapaknya, bukan. Semua ibunya. Ibunya yang membuat dia sebagai ulama. Imam Bukhari di masa kecil penjara sama ibunya di perpustakaan. Umur 5 tahun sudah dimasukkan di perpustakaan. Masuk, kamu terserah, kamu di dalam situ dikunci dari luar, makan di luar pintu. Sampai akhirnya apa yang terjadi? 5 tahun sudah hafal Quran. 12 tahun sudah hafal Muwatta. Imam Bukhari. Karena ibunya dididiknya begitu. Bukan dididik main PS sama ibu. Nah itu. Peran ibu itu luar biasa. Nah, ambil hikmah. Ambil hikmah dari semuanya yang mendidik itu adalah ibu. Para nabi coba. Yang mendidik basic kenabiannya siapa? Gak ada bapaknya, semua ibunya. Nabi Muhammad memang betul, bapak ibunya gak ada, tapi yang mendidik basic kenabiannya siapa? Khalimatus Sa'di. Hidup di tengah masyarakat, keluarga yang mendahulukan keilmuan. Nah, kalau kita... Ya. Ya, baik, itu tadi beberapa ini. Jadi memang kalau kita lihat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menjaga keutuhan syariatnya itu menciptakan orang-orang yang memang memiliki kemampuan hafalan. Dan itu sekali lagi kita tidak akan temukan di agama lain. Tidak usah membicara agama, tapi hal yang demikian. Karya-karya ulama-ulama Islam tidak akan kita temukan di dunia manapun. Ada di dunia ini apa yang mengarang kitab buku berjilid-jilid tanpa rujukan kecuali ulama Islam. Oke lah, orang sekarang nulis berjilid-jilid, tapi apa rujukannya? Ngutip sana, ngutip sini, kan? Ya, saya jadi tebal. Ya. Kalau kita dulu, lama dulu, mana ada? Ngutip sana, ngutip sini. Karyanya sendiri. Itulah yang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di antara bukti dari perkataan firman-Nya bahwa inna nazzalnahu wa inna lahu la'abidun, kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang akan menjaganya, tentu di dalam itu pula penjagaan terhadap penjelasan Quran ini termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah menciptakan manusia-manusia yang mampu menghafal. Karena memang begitulah yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran. Inna yassarnal Quran. Kami mudahkan Quran itu mudah. Fi suduri. Untuk kalian, ha? Itu saya sering mengatakan. Hanya Islam. Ajaran Islam ini yang mampu literatur-literaturnya itu dihafalkan. Kita lihat coba. Para ulama-ulama Yahudi, ulama Nasara yang sekarang, ya, hatta yang ikan pausnya nggak akan hafal, nggak ya, hafal Injilnya. Ya. Apalagi kalau yang hanya pedet-pedet itu, PDT kan tulisannya kan PDT, saya baca pedet. Gak ada pedet yang ceramah tanpa bawa Alkitab. Semua bawa Alkitab. Karena itu meskipun mereka ingin menyinggung umat Islam, lomba tahfidzul Injil, kan ada itu. Nah, kan bisa. Lomba tahfidzul Injil, kan ada itu. Ma'at tahfidzul Injil di Cokosari ada itu. Ma'at tahfidzul Injil. Ya. Kalau mau kan tahfidzul kitab, tahfidz Alkitab. Ya, itu ada. Cuma satu. Daftarnya gratis sih. Ya, tapi saya yakin. Oke lah, mereka menghafal Injil berbahasa Indonesia. Nanti kalau pindah Injil yang berbahasa Inggris. Mau tahu saya, hafal apa enggak? Itu buyarnya nanti. Pindah ke Jerman, hancur, enggak bisa. Apalagi Injil Cino, enggak bingung banget Injil Cino. Bahasanya ketemu Cino. Ya enggak ruwet deh Injil Cino. Enggak bisa bayangkan ya. Nung bahasa Indonesia juga bahasanya begitu loh, kok diterjemah Injil Cino? Masa enggak tahu. Bahasanya kan bumumat. Tapi kalau Al-Quran, hadis, di mana-mana di dunia pasti bahasanya sama, enggak akan di. Orang yang hadis di Indonesia pindah ke Saudi ya sama, pasti tetap bisa, bahkan tambah hafal dari sana. Orang yang bisa di mana-mana, itu pasti ketemu, pindah kemana saja ya tetap seperti itu. Hadis di Indonesia memperdalam hafalannya di sono, di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan itu ada ma'at tahfidzul Quran. Lebih mampu daripada Suud. Di Afrika Selatan. Ada teman saya yang di sana sekarang satu. Gurunya Abi itu belajar ke sana di Afrika Selatan. Khusus tahfidz Quran. Lebih sanat-sanat gurunya itu lebih kuat-kuat sampai ke Nabi. Itu ada. Di mana-mana sama saja semuanya. Tapi kalau tadi tahfidzul Injil, mau tahu saya. Bukalah anda hafal bahasa Indonesia, pindah, gak usah jauh-jauh, pindah Malaysia saja, bahasa Injilnya di Malaysia, ganti dengan bahasa kita, mumet. Kalau sudah kena bahasa Melayu, mumet. Kita bilang selamat jalan, silakan kembali lagi di sana, apa? Sila balik. Sila balik. Silakan jalan di tempat, silakan injak-injak bumi. Pensiunan sementara tak berguna. Kasar bahasanya. Bukan tentara, laskar tak berguna. Itu pensiunan militer itu. Veteran. Sono laskar tak berguna. Ya, nih. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian istilah-istilah tadi itu akan selalu kita temukan di dalam pembahasan mustalahul hadis berikutnya. Nah, kemudian perlu kita pahami bahwa di dalam ilmu hadis, kembali kepada istilah hadis kemarin, ada dua istilah yang paling sering digunakan, yaitu istilah al-hadis dan istilah al-khabar. Istilah ini saling sering dipakai oleh para ulama. Kadang menyebut al-khabar, kadang menyebut al-hadis. Intinya sama. Intinya sama. Sehingga mungkin pernah kalian mendengar di dalam akidah ada pembahasan bahwa khabar ahad, ya, khabar ahad itu laisa bihujjah fil akidah, tidak dipakai hujjah di dalam hal akidah. Itu menggunakan khabar ahad, ya, yang dipakai hanya khabar mutawatir. Khabar mutawatir itu menurut paham sesat ini. Nah, karena itu selanjutnya nanti kita akan sering bertemu dua istilah ini, istilah al-hadis dan istilah al-khabar. Kemudian nanti istilah yang juga tidak akan lepas dari pembahasan kita adalah istilah sanad, matan, dan rawi. Ini di dalam mustalah hadis itu pasti itu selalu muncul. Hadis, khabar, sanad, rawi, matan. Tambah satu istilah al-muharrij nanti. Ya, istilah muharrij. Muharrij ini adalah kalau dalam bahasa artinya bah, orang yang mengeluarkan. Orang yang mengeluarkan. Lalu istilah muharrij ini dipakai di dalam ilmu hadis untuk mengistilahkan para ulama yang mencatat hadis dalam bentuk kitab. Nah, jadi orang yang mencatat hadis atau menulis hadis itu lengkap dengan sanadnya dalam bentuk kitab, maka orang ini disebut muharrij. Ya, muharrij. Makanya semuanya disebut muharrijnya siapa? Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari lah yang mengumpulkan, mencatat hadis itu di dalam kitab sahihnya. Istilah biasa juga disebut rawahul Bukhari. Maksudnya itu adalah Bukhari yang meriwayatkan. Karena itu sebenarnya yang tepat istilahnya itu adalah akhrajahul Bukhari. Cuman itu sudah menjadi istilah juga rawahul Bukhari. Kenapa? Karena memang Imam Bukhari yang menceritakan hadis itu di dalam kitabnya lengkap dengan sanadnya. Namun terkadang juga para ulama itu menyebutnya dengan istilah al-Bukhari, al-Muharrij tadi. Gitu. Nah. Ya. Selanjutnya, kita tinggalkan istilah-istilah tadi, maka kita akan mulai membahas tentang al-khabar. Ya. Al-khabar, berita, ini di awal kita berbicara tentang al-khabar ini. Nah, pembahasan di dalam al-khabar ini, pertama kali yang kita bahas adalah apa yang disebut dengan istilah taqsimul khabar bin nisbati li wusulihi ilayna. Pembagian al-khabar berdasarkan sampainya kepada kita. Jadi khabar tentang Nabi tadi ini sampainya kepada kita itu bagaimana caranya? Ya. Berapa orang yang menyampaikan, berapa jalannya sampainya kepada kita? Ya. Ini bi'tibari wusulihi ilaina. Ini khabar dibagi dulu. Ya. Belum berbicara apakah diterima atau tidak, tapi berbicara dulu bahwa kabar itu sampai ke kita itu lewat jalan mana saja, berapa sanadnya yang sampai kepada kita. Sehingga ini biasa juga disebut dengan istilah taqsimul khabar bi'tibari adad isnadih. Ya, di dalam lingkungan ini disebut juga dengan istilah taqsimul khabar, pembagian al-khabar berdasarkan jumlah sanad. Kalau di dalam Taisirul Mustalah ini menggunakan istilah ini, Taksimul Khabar Binnis Batir Butuh ini Inayna Binnis Batir Butuh ini Inayna. Pembagian al-khabar berdasarkan sampainya kepada kita, maksudnya berdasarkan sampainya itu berapa banyak jalannya, sehingga ini disebut juga dengan kata lain taqsimul khabar bi'tibar adadi isnadi. Jadi ada juga yang menyebut dengan istilah ini, kalau ini tadi taqsimul khabar binisbati usuli ilaina, pembagian al-khabar berdasarkan sampainya kepada kita. Jadi maksud sampainya berapa jumlah sanad itu sampai kepada kita. Lalu disederhanakan dalam istilah lain, pembagian taqsimul khabar bi'tibari 'adad isnadihi, berdasarkan jumlah sanad-sanadnya. Nah, berdasarkan pembagian ini, maka al-khabar ini dibagi dua. Ada al-khabar al-mutawatir, ada al-khabar al-ahad. Ya. Jadi kalau berdasarkan pembagian ini, maka khabar dibagi dua, yaitu ada khabar mutawatir, ada yang disebut juga khabar apa, khabar al-ahad. Nah, dari sini kalian kemudian berdasarkan ini pembicaraan mutawatir dan ahad, kalau kita lihat berarti pembicaraan apa di sini kira-kira? Pembicaraan tentang jumlah, ya, jumlah sanad, tidak berbicara apakah hadis itu diamalkan atau tidak. Nah, karena itu dengan mengetahui ini, maka kalau ada orang yang mengatakan hadis ahad tidak dipakai dalam hujjah, itu tolong disuruh belajar mustalah hadis. Berarti dia tidak mengerti istilah itu. Karena kalau berdasarkan istilah ahad, itu tidak berbicara hadis itu dipakai atau tidak. Tetapi dia berbicara berapa jumlah sanadnya. Ya. Yang secara singkat bahwa mutawatir ini bisa dikatakan bahwa hadis yang memiliki sanad minimal 10 ke atas. Ya, dia yang disebut mutawatir. Memiliki sanad minimal 10 orang. Maksudnya 10 orang itu pertama di tingkat sahabat minimal ada 10 orang sahabat yang meriwayatkan dari Nabi. Ke bawah tingkat tabi'in pun juga demikian, minimal 10 orang dan seterusnya sampai tercatat di muharrij minimal 10 orang. Lebih bagus. Itu yang disebut mutawatir. Selanjutnya hadis ahad adalah hadis yang memiliki sanad 1-9. Terbatas. Kenapa 1-9? Karena kalau masuk ke 10 ini jadi mutawatir. Karena itu untuk khabar ahad itu yang sanadnya 1-9. Yang 1 ahad, yang 2 ahad, 3 ahad, 4 ahad sampai 9. Nah, jadi dengan demikiannya, ketika kita berbicara tentang khabar mutawatir ataupun khabar ahad ini dan ahad, kita belum masuk ke dalam pembicaraan apakah hadis itu makbul atau mardud. Apakah hadis itu hujjah atau laisa bihujjah. Karena itu sangat tentu kalau orang berhujjah kepada hadis berdasarkan istilah ini. Mutawatir atau ahad. Tidak begitu. Nanti tentang pembicaraan apakah hadis itu makbul atau tidak? Nah, itu nanti pembicaraannya bukan bi'tibar hadis nabi. Nanti akan pembicaraan taqsimul khabar bi'tibari quwwatihi wa dha'fihi. Itu nanti. Ya. Pembagian al-khabar atau al-hadis berdasarkan kekuatan atau lemahnya sanad. Itu nanti baru di situ kita masuk hadis itu dipakai atau tidak. Tapi kalau masih berbicara tentang mutawatir atau ahad, itu belum berbicara dipakai atau tidak. Kita baru berbicara tentang jumlah sanad hadis itu atau sanad khabar, apa jumlahnya. Inilah ilmu di dalam Islam, ya, sampai orang jumlah orang yang meriwayatkan satu hadis itu diurut berapa orang, ya. Nah, ini berapa orang ini nanti diurut lagi dan seterusnya. Ya. Itu pembagian secara garis besar, maka dikatakan di dalam Syaitsirul Mustalah memberikan kesimpulan ada dua berdasarkan bi'tibar itu bahwa fa'in kana lahu turuqun ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan, kalau khabar itu memiliki sanad yang tidak terbatas pada jumlah tertentu, maka itu disebut mutawatir. Kalimat ghairu mahsura yang dimaksudkan tadi itu tidak memiliki batas maksimal, tapi minimal yang ada, yaitu minimal 10. Kalau dikatakan tadi demikian, ghairu mahsura tun bi'adadin mu'ayyan, itu maksudnya ya, mahsuratul akthar, haddul akthar, batasan maksimal tidak ada. Mutawatir tidak ada batas maksimalnya. Ya. Yang ada adalah minimal. Minimal 10. Nah, gua mutawatir. Lalu, wa in kana lahu turuqun mahsuratun bi adadin muayyan, tetapi jika khabar ini memiliki jumlah sanad yang terbatas, ada batas minimal dan ada batas maksimal, fahuwa ahad. Maka itu yang disebut khabar ahad. Jadi dia memiliki batasan maksurah di arah ilmu ayyah, artinya 1-9. Itu, dia disebut ahad. Sedangkan mutawatir tidak memiliki batas maksimal. 10 ke atas, terserah. Mau 100, mau berapa, terserah. Itu yang disebut secara garis besar tentang khabar mutawatir dan khabar ahad. Ya, baik, akan kita bahas lebih rinci nanti masing-masing dari dua pembahasan ini, baik itu mutawatir maupun ahad. Nanti kita akan bahas definisi mutawatir, syaratnya, kemudian mungkin ada contoh, kemudian macam-macam mutawatir akan kita bahas. Begitu juga tentang ahad, nanti akan masih ada pembahasan definisi, pembagian, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan al-ahad ini. Ya, baik. Assalamualaikum soal, saya dapat dulu. Silakan kalau ada murid saya. Ya? Ya. Baik. Ya, ciri-ciri hadis dhaif itu ada ciri pada sanad, ada ciri pada matan. Banyak kan hadis itu kita katakan dhaif karena berdasarkan pada sanadnya dulu. Ya, pada sanadnya dulu. Nah, tentang pada sanad ini ciri-cirinya bagaimana tentu tidak bisa kita rinci. Tetapi untuk menetapkan sebuah hadis itu dhaif atau tidak perlu dilakukan al-bahsu an ruwatihi, pembahasan dan penelitian terhadap rawi-rawi yang ada di situ. Sehingga kalau rawi-rawi hadis yang ada di dalam sanad hadis tersebut memenuhi ciri-ciri hadis dhaif atau ciri rawi yang dhaif yang sudah akan nanti dibahas di dalam mustalah hadis lewat yang disebut dengan nama ilmu jar wa ta'dil, maka hadis itu kita katakan dhaif. Itu. Nah, adapun ciri yang ada di matan ini erat hubungannya dengan bahasa. Kalau orang itu mengerti betul bahasa Arab, mengerti bahasa Arab, paham betul tentang dialek Arab yang asli, maka orang itu bisa menebak hadis ini hadis dhaif. Kenapa? Karena kalau hadis dhaif itu rata-rata tidak memiliki unsur sastra Arab. Ya. Maka kalau orang itu mengerti ilmu balaghah, mengerti ilmu bayan, mengerti ilmu ma'ani, ya, harus dia ngerti. Maka orang itu dengan mudah mengatakan, oh hadis itu hadis dhaif. Kenapa? Dari bahasa sudah kelihatan tidak mungkin Nabi itu bersabda seperti ini. Seorang yang menyabdakan itu pasti wahyu, walaupun bahasanya itu adalah bahasa beliau. Tuh. Nah, ciri yang lain bisa kita lihat ketika sebuah hadis itu bertentangan isinya dengan Al-Quran maupun hadis-hadis yang lain yang sudah pasti. Itu bisa. Itu diantaranya demikian. Tapi yang paling akurat itu adalah kita melakukan penelitian tentang sanad-sanad hadis tersebut. Nah, karena itu ya tentu nanti akan harus banyak kalau mau mendalami hadis. Mustalah hadis itu tidak sekedar untuk dihafal, dimengerti, tapi tidak akan bisa kalau tidak ada praktik. Praktik hadis nanti. Karena itu kemarin di dalam usulnya saya baca itu ada yang mengusulkan, ya, untuk materi hadis ini perlu praktek. Oke, saya siap memberikan itu, tapi terlebih dahulu punya buku mustalah hadis. Gimana mau praktek, bukunya saja nggak punya. Praktek mustalah hadis, buku mustalahnya nggak punya. Iya, kalau kalian seperti Abu Zur'ah hafal semua. Pendapat seperti itu, itulah pendapatnya Mu'tazilah. Ya. Itu pendapat Mu'tazilah yang seperti itu, yang kemudian melakukan otak atik pada hadis, mendahulukan mutawatir daripada ahad. Tidak demikian kaidah dalam ilmu hadis. Ya. Adanya pendahuluan ini didahulukan itu, kalau kemudian kita di dalam berhujjah tentang hadis itu tidak bisa diajak jalan keluar. Nah itu seperti yang saya katakan kemarin, teori-teori yang ada nanti di mustalah hadis, kemudian juga di dalam teori usul fiqh, itu kan nanti memang sudah disiapkan oleh ulama itu kaedah-kaedah tertentu yang kalau kemudian terjadi tanakut, pertentangan antara dalil-dalil itu, maka cara-cara kita itu ada ditempuh. Ya. Tidak langsung kemudian kita mendahulukan. Itu pikiran Mu'tazilah namanya. Mu'tazilah menolak adanya Thariqatul Jam'i. Menolak adanya nasi mantu dan sebagainya. Langsung dia menggunakan istilah mendahulukan yang lebih kuat. Padahal itu menyalahi kaedah ulama. Ya. Namanya Mu'tazilah memang selalu membuat salah. Gitu. Pasti berlalu membuat penyimpangan. Gitu. Nah, kaedah-kaedah yang diterapkan di dalam ilmu hadis tidak langsung ke situ. Ada tahapannya. Ketika kemudian ada hadis yang kelihatannya bertentangan, itu kita harus mengupayakan dulu dengan cara talfiqul hadis. Kalau dalam ilmu hadis, ya. Talfiqul hadis. Kalau dalam ilmu usul fikih namanya thariqatul jam'i. Gitu. Dalam ilmu hadis disebut talfiqul hadis. Berusaha dulu memadukan hadis itu. Ya. Dikaji dari semua sisi matan itu. Mungkin ada sebabul wurudnya. Mungkin ada ini, mungkin sehingga dari data-data yang itu kita bisa ternyata hadis ini maknanya ini. Yang ini maknanya ini. Sehingga kedua-duanya bisa berjalan. Itu. Ya. Nah, kalau ini memang sudah tidak bisa kita tempuh, selanjutnya kita mencari apa yang disebut barangkali terjadi nasi mantu. Itu. Terjadi nasi mantu. Ya. Nah, kalau memang sudah ada itu belum ditemukan, baru kita masuk ke tahapan ketiga adalah thariqatul farji wal marji. Mencari mana yang paling kuat dan mana yang kurang kuat. Itu. Nah, baru nanti kita membahas di situ. Apakah memang itu ada hadis mutawatir atau tidak? Ya. Dan saya ingin bertanya kepada orang begitu, jumlahnya hadis mutawatir itu berapa sih? Ya. Hadis mutawatir itu tidak lebih dari 200 buah. Maka kalau hanya memakai hadis mutawatir, Anda enggak masuk surga. Anda akan buang rukun iman itu. Anda akan buang rukun Islam karena hadisnya hadis gitu. Anda tidak akan sholat karena enggak ada hadis mutawatir berbicara tentang kaifiat sholat. Semuanya hadis ahad. Hanya itu sangat berbahaya pola pikir itu. Ya. Pola pikir itu saya mencurigai itu pola pikirnya musuh-musuh Islam. Saya itu merusak, kita meninggalkan agama. Ya. Jadi tidak langsung, wah ini mutawatir, saya ingin bertanya. Ngerti gak sih mutawatir itu? Ya. Hadis mutawatir yang ada itu pun masih diperselisihkan oleh ulama tadi. Tentang kalau kita kembali kepada definisi utama tadi tentang 10 sampai ke atas sanadnya, yang saya sebutkan tadi kurang lebih 200, itu pun masih diperselisihkan. Ya. Ada yang menganggap mutawatir, ada yang tidak. Yang banyak itu nanti yang disebut mutawatir bil makna. Ya. Mutawatir makna, maknawi kebetulan hanya semakna. Tapi hadisnya secara sanad bukan mutawatir. Itu. Ya. Ya kadang itu, makanya saya kadang bertanya, oh kalau orang begitu ngerti gak sih, apa sih mutawatir itu? Kalau kita mau jujur, saya katakan kepada kalian, kalau kita mau jujur, yang diberikan lisensi oleh ulama betul-betul mutawatir hanya satu hadis. Hanya satu hadis saja yang betul-betul memiliki syarat mutawatir ini. Hadis mangkada alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hanya itu satu-satunya hadis. Dalam umum. Kalau yang lain itu hanya katanya ulama ini. Katanya ini, tapi yang lain mesti membantah, enggak sampai. Tapi kalau mangkada sabah alayya muta'ammidan itu diriwayatkan oleh 73 orang sahabat. Dari 73 ini kemudian berkembang, dikumpulkan oleh Ibnu Jauzi dalam 45 kitabnya Al-Mawdu'ah. Ini itu sampai 120 sana. Ya, dalam kitab Al-Mawdu'ah, Ibnu Jauzi itu dikumpulkan ini. Nah, sebenarnya 23 orang sahabat semua disebutkan di mukadimahnya sanadnya itu. Sampai berjumlah ke bawah nanti sampai 120 sanadnya. Itu satu-satunya hadis. Sehingga kalau mau berbicara demikian tadi, kita tanya mana hadis mutawatirnya. Gitu. Lalu kalau nggak ada, apa kita tinggalkan? Ya. Gitu. Kemudian kita bertanya, mana hadis mutawatir yang bertentangan dengan hadis ahad? Adakah kira-kira? Ya. Kalau bilang nanti, wah belum tentu ada. Kalau belum tentu ada, nggak usah ngomong. Nanti aja kalau ada baru bicara. Ya. Kenapa? Ini dari sahabat tabi'in sampai ke bawah semua harus memenuhi jumlah minimal. Tidak hanya pada satu tingkatan, semuanya sampai tertulis di muharrik. Muharrik pun juga harus menerimanya minimal dari 10 guru. Semuanya Bukhari meriwayatkan hadis itu. Minimal dia harus meriwayatkan dari 10 guru baru mutawatir. Makanya sangat sulit. Makanya buka di kitab mustalah manapun, mulai dari mustalah awal sampai nanti terakhir mungkin kalau kita masih hidup, pasti contohnya mangkata balaya muta'amidan baliyata bawa makadahu minanat, contoh yang memenuhi syarat dah kanan, karena memang tidak ada, ada dia itu, yang lain itu hanya katanya pulang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah jumlah sanadnya, tidak bisa. Dan yang dimaksud 10 orang itu orangnya berbeda, bukan orangnya yang sama. Kalau orangnya sama ya 10 ya 1. Ya kan begitu nanti. Jadi enggak bisa itu ya. Iya. Pokoknya tabi'innya, sahabatnya ada Abu Hurairah, ada Umar, ada ini seterusnya. Tabi'innya ganti orang lagi di bawah. Enggak boleh ada yang sama ini orang-orang. Terus orangnya berbeda. Ya ibarat tangga tadi itu, ya tangga satu nggak boleh sama dengan tangga dua, nggak boleh. Makanya sangat sulit menemukan dari mutawatir. Ya, banyak orang karena nggak paham ilmu hadis kan. Banyak orang, ini riwayatkan ini. Wah, 10 apa, Bukhari-nya, Bukhari, Muslim, ini, semua disebutkan. Belum tentu, itu bisa jadi satu hadis, satu sanad. Gitu. Hanya diriwayatkan oleh orang banyak. Sumbernya lihat sanadnya, bisa jadi satu. Gitu. Ya. Iya. Satu bukan satu sanad, satu hadis itu beberapa orang yang meriwayatkan. Jadi gambarnya. Ya. Urutan sanad itu. Ini di tingkat sahabat. Minimal sekian. Ya. Nanti ke bawah sudah harus minimal sekian orang. Orangnya berbeda-beda. Ya. Jadi umpamanya di sahabat. Ada Abu Hurairah, ada Umar, ada Ali, ada Abdullah bin Zubair, ada Jabir bin Abdullah, ada Anas, ada Ibnu Umar. Kemudian ada Abu Fa'id. Ya, ada Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian ada sahabat Sa'id Al-Juhani, semuanya dan seterusnya. Jadi beda-beda orang. Tapi tabi'innya pun juga jenisnya. Di bawahnya minimal jumlah yang sama mungkin bisa berkembang lagi ke bawah. Semakin jauh semakin bisa bah. bahasanya semakin bagus. Umpamanya seorang sahabat ini, umur satu, namanya Abu Hurairah, meriwayatkan dari sahabat mungkin Abu Hurairah ini banyak meninggalkan sama-sama meriwayatkan hadis. Sahabat kedua mungkin satu, mungkin lebih, sahabat ke bawah tambahlah. Dan terus ketiga ini minimal anak itu lurus ketiga ini ke bawah semuanya. Minimal sama. Ya, minimal sama. Ya, jadi guru minimal. Sampai ke bawah al-muqarrib. Sampai tercatat minimal jumlahnya sekian. Semua orangnya berbeda. Di antara semua ini, kalau ada yang sama berarti itu jadi sah. Begitu umpamanya di tingkat ini tiba-tiba orang tersatu. Dan ini bukan mutawatir. Tidak memenuhi syarat mutawatir. Nanti disebut mutawatir mungkoti dalam ilmu hadis. Terputus mutawatir. Jadi yang boleh itu kembang ke kanan. Boleh kembang ke belakang. Lempek namanya itu. Ya. Kalau masuk ke sini, ya itu mengurangi juga. Tapi kembangnya ke kanan. Ya. Ini yang disebut mutawatir itu gambarannya. Kayaknya dikatakan tadi jumlahnya minimal 10 di awal ini, ya ini. Jadi standar utama di dalam jumlah sanad itu melihat sahabatnya berapa yang meriwayatkan. Ini yang menjadi pangkal hitungan. Dilihat ya. Sahabatnya berapa? Oh ada 10 orang. Nah kita tinggal mengembangkan di tadi. Kalau di sahabat 10 orang, insya Allah tadinya mungkin lebih banyak. Karena yang namanya sahabat minimal punya murid satu orang minimal itu tabiin. Dia tinggal melihat ilmunya. Kalau memang sahabat terkenal banyak meriwayatkan hadis, insya Allah muridnya banyak. Akan berkembang ke bawah. Terus begitu tingkatan tabiin juga demikian itu lagi berkembang. Makanya standar utamanya adalah sahabat dulu dia. Memenuhi enggak? Kalau memenuhi lihat berikutnya. Tabiinnya memenuhi enggak? Nah, kalau tadi memenuhi tadi-tadinya penuh enggak? Ternyata tadi yang pemainnya jumlahnya 9. Berarti bukan mutawatir. Terputus mutawatir, mutawatir. Ya. Hanya saya lagi saya ingin mengatakan. Mencapai hadis itu tingkat mutawatir tidak mudah. Sangat sulit. Makanya kalau ada orang berbicara begitu, saya ketawa aja. Ya, saya gak ngerti lu hati. Mencapai tingkatan usaha itu gak mudah. Nah itu bisa dikatakan rata-rata hadis itu adalah hadis Ahad. Dan Nabi sendiri tentang kabar Ahad kan sudah gak ada masalah. Itu Nabi sendiri pakai. Saya ingin tanya, Quran itu mutawatir atau ahad? Siapa bilang mutawatir? Ayo. Quran mutawatir atau ahad? Hah? Buktikan. Eh? Dia nomor Quran, dia kamu belajarnya apa? Eh? Kan menyebutkan itu mutawatir. Kalau saya tidak setuju. Walaupun saya belajar dulu juga bahwa unzila bitawatur. Setelah saya belajar ilmu hadis juga, Quran itu juga. Hah? Alasannya apa? Alif lam mim ini sanadnya Al-Quran. Di awal itu disebutkan. Kata Ibn Abbas, Alif Lam Mim Allah, Lam Mim Muhammad, Mim Muhammad. Ini satu atau dua? Mutawatir atau ahad? Ruwet. Ukuran itu dari Allah, ukuran itu bukan dari Nabi. Kalau ukurannya ukurannya dari Nabi, gawat. Nabinya yang ngarang. Quran itu dari Allah. Nah, siapa yang menerima dari Allah? Jibril. Tanah pertama Jibril. Satu orang. Malaikat. Disampaikan kepada Muhammad. Tanah kedua Muhammad. Satu orang. Muhammad Rasulullah kan? Satu-satunya Muhammad saat itu. Kalau sekarang banyak. Muhammad itu, Muhammad ini, maling juga ada nama Muhammad. Muhammad Aswadi ada. Nah, ini baru dari sini baru berkembang kan? Begitu kan kalau kita lihat baru dari Muhammad ini baru tersebar banyak-banyak di bawah. Sebenarnya Allah sendiri sudah mengajarkan kita bahwa di dalam kamu berpuja itu tidak melihat ahad atau musawatir. Rungkuannya adalah aku. Dua itu kan malaikat terjaga. Nah, berarti bukan masalah jumlah kalau itu dong. Ya, bisa dijaga tidak amanah itu? Kan itu masalahnya. Kalau bisa dijaga, tidak bisa jumlah. Karena Allah percaya malaikatnya ini bisa dijaga, pakai jumlah warna terjaga. Berarti kalau begitu, urusan dipakai atau tidak, orang itu mampu jaga amanah atau tidak. Bukan berapa jumlahnya. Gitu. Kalau jumlahnya banyak, maling semua ya jadi rampok. Kan begitu nanti. Tidak ada manfaatnya kalau hanya jumlah banyak. Jadi yang dijadikan itu adalah berdasarkan mampu gak orang itu menjaga amanah. Nah, ini hadis sudah menunjukkan. Kemampuan menjaga amanah itu dalam hadis sudah ada. Harus mampu secara intelektual, harus mampu secara rohani, dan lain-lainnya nanti. Nah, inilah. Nikahin lu, ini jam 12. Ini pelukain saya apa pelukain? Ya, baik. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.